Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali mendalami salah satu bidang dari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bidang ilmu bahasa Arab, tepatnya adalah ilmu nahwu. Dan beberapa ikhwah jazahumullahu khairan memberikan saran dan pandangan beberapa kitab, dan insyaallah kita akan baca kitab Tuhfah Usabiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit waffaqahullahu. Karena kitab ini di samping juga memang memudahkan sesuai dengan namanya, karena kitab ini untuk ditulis oleh beliau untuk memudahkan matan penjelasan matan jurumiyah. Dan juga sudah beberapa kali diajarkan, dan saya juga sudah mengajarkan dulu, mengajarkan kitab ini. Memang isinya memang memudahkan. Karena itu, walaupun ini sudah banyak diajarkan dan juga banyak dibaca, tapi insya Allah gak apa-apa, ini kita pakai untuk mempelajari ilmu nahwu. Adapun walaupun sebenarnya ada beberapa ganjalan, karena penulisnya kitab ini yaitu Syekh Ahmad bin Thabit, dan beliau juga termasuk guru saya dulu. Saya sempat walillahilhamdulillah minnah belajar dengan beliau dua kitab, yaitu kitab Mutammimah sama Muwassilut Thullab. Ini sama beliaunya, ini sama Syekh Ahmad bin Thabit hadahullah. Akan tetapi Syekh Ahmad bin Thabit tatkala adanya fitnah di Damaskus dahulu, nampaknya condongnya kepada Abdurrahman Al-Adani. Jadi wallahu alam keadaannya sekarang, nampaknya beliau termasuk orang-orang yang maftunin atau tertipu dan juga terfitnah dengan fitnahnya Al-Mar'iyain. Ini yang kita sayangkan. Karena dulu di Darul Hadis Dammaj, guru besar nahwu itu ada dua, yaitu Syekh Ahmad bin Thabit ini dan Syekh Abu Bilal yang sekarang memiliki markis di Hami di Hadramaut. Keduanya adalah guru besar ilmu nahwu di Darul Hadis Dammaj. Satunya yaitu Syekh Ahmad bin Thabit pindah, kalau tidak salah dulu sudah pindah dan tinggal di Damar, di markisnya Muhammad Al-Imam, yang sekarang akrab dengan para Huthiyin, nas'alullah salam wal'afiyah. Kabarnya juga Damar sekarang diduduki oleh orang-orang mereka yang semanaj dengan mereka, dan akrab dengan para Houthiyin, para Syiah, Rafidah. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Yang jelas penulisnya ini itulah keadaannya. Tetapi semoga dengan kita belajar kitab ini, kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan baik kepada seluruh orang-orang yang tulus dalam menyebarkan ilmu dan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila ada di antara mereka yang tersesat atau salah jalan, kita harap dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka dan juga kita semua kepada jalan yang benar. Inilah harapan kita. Kita berharap kepada siapapun yang ada di muka bumi ini agar mereka baik, menjadi baik dan menjadi kembali kepada jalan yang benar. Demikian juga itu harapan kita untuk diri-diri kita. Karena barang siapa yang mendoakan kepada saudaranya ala dhahril ghaib, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang semisal dengannya. Para malaikat akan mendoakannya yang semisal. Jadi kita juga berharap seluruh orang yang tersesat di muka bumi ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan kepada jalan yang benar. Terlebih apabila seorang itu tulus dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia tersesat karena tidak tahu niatnya baik. Semoga ini diberi jalan kembali kepada jalan yang benar. Dan ini salah satu manfaat memberikan atau meninggalkan karya ilmiah. Apabila kita memiliki karya ilmiah dan kita menulisnya dengan tulus, dengan ikhlas, maka orang-orang yang membaca, orang-orang yang mengambil manfaat dari karya kita tadi akan mendoakan kita. Karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Ini keutamaannya menyebarkan ilmu. Jadi semoga orang-orang setelah kita dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita apabila mengambil manfaat dari ilmu kita, jangan lupa mendoakan, jangan lupa meninggalkan doa yang baik dan harapan yang baik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita balasannya yang baik juga. Itu terkait beberapa ganjalan tentang kitab ini, dan semoga itu tidak menjadi batu besar yang menghalangi kita untuk mengambil manfaat dari isinya. Kalau isinya jelas bermanfaat, terlebih ini hanya masalah nahwu. Tapi itu saya kira cukup sebagai pengenalan dari kitab ini. Dan insya Allah akan segera kita baca, gak perlu mukadimah panjang lebar. Kita mulai dari halaman 5, mukadimah at-taba'ah ats-tsaniyah. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif waffaqahullah. Kita doakan dengan taufik waffaqahullah. Ini biasanya di dalam mendoakan seperti ini ada beberapa makna. Kalau orang itu kadang didoakan pakai hafizahullah, ada yang pakai waffaqahullah. Kemudian lebih bawah lagi biasanya saddadahullah. Kemudian kalau orangnya sesat biasanya hadahullah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu at-tab'ati ats-tsaniyati. Pendahuluan cetakan kedua. Apa maksudnya ini? Itu ini adalah muqaddimah dari mu'alif, dari penulisnya sendiri, tapi ditulis sebagai pendahuluan cetakan kedua. Jadi ini bukan mudhof kepada fa'il, tapi ini mudhof kepada dhorof atau kepada tempat. Jadi yang memberi pendahuluan ini bukanlah cetakannya, bukan. Yang memberi pendahuluan ini adalah penulisnya, tapi untuk kitab pada cetakan kedua. Berarti kitab ini sudah dicetak lebih dari sekali. Paham di sini? Jadi besok lagi kalau baca kitab dari awal, kemudian ada mukaddimah, toba'ah, sampai asyiro, sampai 10, itu berarti kitab itu sudah dicetak 10 kali. Dan di setiap cetakan seorang penulis memberikan pendahuluan, mendahulukan, memberikan sekapur sirih namanya kalau dalam bahasa Indonesia. Ini biasa bagi seorang penulis. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal ilmi darajatin. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat para ahlul ilm derajat mereka. Wa fataha lahum minal khairati wal barakat, dan telah membukakan bagi mereka dari sebagian kebaikan-kebaikan dan juga barokah-barokah. Wa khafadha ahlal jahli wazzaygi wadzalalat, dan segala puji bagi Allah yang telah merendahkan, khafadha atau khafadha, merendahkan, menghinakan ahlul jahl, orang-orang yang dihantui dengan kebodohan. Ahlul zayg, orang-orang yang melenceng. Ahlul dolalat, orang-orang yang sesat. Nah, ini dari mukaddimah ini kitab kita akan bahas tentang masalah nahwu. Apabila dalam pendahuluannya itu ada sedikit singgungan, menyinggung tentang isi kitab, seperti di sini dikatakan rofa'a, karena dalam pembahasan ini ada nanti pembahasan rofa' wa fataha, karena dalam pembahasan nahwu ada fathah. Kemudian wa khafadha, dalam pembahasan nahwu juga ada istilah khafad. Jadi disinggung, diselip-selipkan. Paham di sini? Ini namanya baro'atul istihlal. Apa? Baro'atul istihlal. Ba-ro, alif, ain, ta, istihlal. Baro artinya cantik, istihlal pembukaan. Jadi ini namanya pembukaan yang cantik. Karena di dalam pendahuluannya diselipkan kata-kata yang berbau isi kitab. Faham? Ini nanti kalau sampean insya Allah kalau jadi penulis ini dipakai. Kalau mau nulis masalah fikih, biar di kata-katanya itu diselipkan kata-kata fikihiyah. Kalau mau nulis masalah ilmu mustalah, maka dalam pendahuluannya itu kata-katanya diselipkan istilah-istilah mustalah hadis. Kalau mau bahas masalah nahwu ya gini, diselipkan, diselip-selipkan, ada rofa, ada khofat, ada jer, diselipkan. Jadi supaya sudah belum-belum sudah aroma nahwunya sudah tercium gitu loh. Walaupun ini belum bahas nahwu, walaupun belum bahas nahwu, tapi sudah ada aromanya. Kalau mau bahas tentang fikih, dikasih aroma fikih. Istilah-istilah dalam ilmu fikih dipakai. Ini namanya apa tadi? Baro'atul istihlal. Ini termasuk kesempurnaan di dalam menulis kitab. Nanti sampean juga ada batik itu. Kalau dalam ilmu hadis nanti mukaddimahnya mesti ada sahih, ada do'if. Diselip-selipkan. Dihiasi. Gitu loh. Wassalatu wassalamu ala man mayyazahullahu bijawami'il kalim. Dan semoga sholawat serta salam tercurahkan kepada orang yang Allah istimewakan dia, Allah bedakan dia, bijawami'il kalim, dengan kata-kata yang mencakup, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kalim, karena nanti dalam pembahasan nahwu ada kalim. Jadi diselipkan, disisipkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah jawami'ul kalim, ngomongnya itu sedikit tapi cakupannya luas, itu Rasulullah. Fakana duduk. Fakana afsaha man nataqa bil kalimat. Maka Rasulullah itu adalah orang yang paling fasih, orang yang berbicara dengan kata-kata itulah yang paling fasih, yang paling fasihnya orang yang mengucapkan kalimat. Paham? Fakana afsaha man nataqa bil kalimat. Maka menjadilah Rasulullah itu sefasih-fasihnya man, orang, natoko yang mengucapkan bil kalimat-kalimat. Rasulullah itu adalah orang Arab yang paling fasih. Itu kita harus tahu, dan ini penting ketika memahami asma wa sifat nanti. Ketika memahami pelajaran akidah asma wa sifat, kalau kita tahu bahwasanya Rasulullah itu orang yang paling fasih memberitakan tentang Allah, berarti Rasulullah enggak pernah salah. Allah bilang Allah punya tangan, Allah punya kaki, ini enggak pernah salah karena Rasulullah itu paling fasih. Enggak mungkin lahan, enggak mungkin keliru, milih bahasa enggak mungkin salah. Itu. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nasabu. Nah, ini nasabu ini juga termasuk baro'atul istihlal karena ada aroma-aroma nahwu di sini. Lila, jangan punya nak, diam. Dan juga semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarganya Rasulullah dan juga para sahabatnya yang mereka itu nasabu nasabu anfusahum nasabu anfusahum itu membentangkan diri mereka, mendirikan, memberdirikan diri mereka untuk apa? Lihamliddin, untuk membawa agama ini. Nasabu artinya itu membentangkan. Atau apa artinya yang pas? Itu. Alladzina nasabu anfusahum, yang telah membangkitkan diri mereka untuk membawa agama ini. Wadahdil abatili wasyubhat, dan untuk memberantas kebatilan-kebatilan dan syubhat-syubhat. Wa 'ala tabi'ina lahum bi ihsanin fi jami'il harakati wassakanat. Dan juga selawat dan salam semoga tercurahkan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, bukan hanya mengaku-ngaku mengikut, tapi tabi'ina lahum bihsan, mengikut dengan baik. Fi jami'il harakati wassakanat, baik di dalam seluruh gerak-gerik maupun diamnya. Ini juga ada aroma nahwu, harakat, sakanat, ini juga aroma nahwu. Ini juga termasuk baro'atul istihlal. Baro'ah artinya cantik, istihlal artinya pendahuluan, pembukaan yang cantik gitu loh. Amma ba'du, fa inni ahmadullaha subhanahu wa ta'ala hamdan kathiron toyiban mubaraka. Sesungguhnya aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang banyak, hamdan kathiron dengan pujian yang banyak, tayyiban yang bagus, mubarakan dengan pujian yang diberkahi. Haitsu waffaqani li ta'lifi hadzal kitab, di mana Allah telah memberikan aku taufik untuk menulis kitab ini. Alladzi wujidalahu fil qulubi qabulan. Ini yang benar, qabulun. Kenapa? Apa i'rabnya? Naibul fa'il. Ini enggak bisa dikasih qabulan, ini enggak bisa. Wala alam kalau Syekh memiliki i'rab lain, tapi yang jelas tak cari ini enggak ada i'rabnya qabulan ini. Karena harus wujida ini, karena wajada, siapa fa'ilnya enggak ada. Paham? Dan ini mungkin termasuk kesalahan. Ini enggak apa-apa. Walaupun ini termasuk kesalahan berat. Kenapa? Karena kitabnya kitab masalah nahwu, salahnya adalah masalah nahwu juga. Nah, ini enggak apa-apa, namanya manusia. Haitsu waffaqani li ta'lifi hadzal kitabi allazi wujida lahu, yang telah memberikan taufik kepadaku untuk menulis kitab ini yang didapatkan, ditemui padanya dalam hati-hati manusia itu apa? Qabul, penerimaan. Jadi kitab ini banyak yang menerima, banyak yang senang, itu namanya qabul. Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Allah lah yang memberi, yang menjadikan manusia itu gampang menerima itu Allah. Kadang manusia itu dikasih seperti itu sama Allah, gampang diterima orang, gampang disukai orang, gampang disenangi orang. Itu yang memberi itu Allah, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepandaiannya, tapi Allah lah yang menanamkan qabul di dalam hati para manusia. Itu alladzi wujida lahu fil qulubi qabulun. Siapa yang bisa mengirob qabulan? Fathah apa irobnya? Kalau saya enggak dapat tadi, tak cari irobnya qabulun ini. Fil qulubi qabulan, qabulun. Karena naibul fa'il dari wujida. Cuma ini dikatakan qabulan karena untuk menyesuaikan atasnya itu hamdan kathiron toyiban mubarokan. Tapi ini bagaimanapun juga keliru, karena seharusnya itu qabulun. Wa fi duril ilmi iqbalun, harusnya gitu. Wa fi duril ilmi iqbalun. Dan juga didapati bagi kitab ini di dalam dur, jamak dari dar, rumah-rumah ilmu, iqbalun, fokus. Jadi kitab ini juga didapatkan di dalam markis-markis taklim, di dalam markis-markis ilmu, ilmu banyak yang fokus, banyak yang perhatian dengan kitab ini. Dakhilal biladi wa kharijaha, bacanya itu dakhilal biladi wa kharijaha. Apa i'rabnya dakhila? Dijawab yang bisa. Dakhilal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ayo, i'rabnya apa kalau gitu? Dipraktekkan ilmu nahwunya yang sudah dipelajari. Kalau ada perkataan menjelaskan tempat itu namanya apa? Saya berdiri di depan masjid. Itu namanya apa di depan itu? Dorof. Ini juga dorof. Dakhilal biladi wa kharijaha. Ini dorof, irobnya dakhila ini. Jadi kalau ada suatu kalimat, suatu perkataan, suatu kata disebutkan untuk menjelaskan tempat kejadian, maka itu namanya dorof. Ini sebenarnya saya masih ingin mengajarkan atau mengajari secara ringkas marfu'at dan mansubat dan majrurat secara bahasa Indonesia, secara ringkas. Seperti tadi dorof itu untuk apa, fa'il itu untuk apa, tapi pakai bahasa Indonesia cepat saja. Tapi karena kemarin sudah enggak sempat nulis itu, ya wis, nanti kita sebutkan sambil saja. Berarti kan itu yang masih pemula. Ini irobnya sebagai dorof. Kalau ada kata yang disebutkan untuk menjelaskan tempat kejadian atau waktu kejadian, maka itu namanya dorof, dibaca mansub. Saya duduk di depan masjid, maka di depan itu kalau bahasa Arab di mansub, karena itu menjelaskan tempat. Ingat yang pemula, saya makan jam 7, maka jam 7 itu adalah dorof, karena menyebutkan apa? Waktu kejadian, yaitu waktu makan. Gitu. Taib dahilal biladi wa kharija, didapati qabul, didapati penerimaan, dan juga didapati perhatian dari para segenap penuntut ilmu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Fa innahu lam yalqani, karena sesungguhnya tidak ada yang bertemu denganku, Lakiya yalqa. Kemasukan lam jadi majzum dan jazmnya dengan membuang huruf illa jadi pendek. Aslinya itu yalqani, tapi karena kemasukan lam jadi majzum, dibuang huruf ilahnya. Fa innahu lam yalqani, tidaklah menemuiku. Siapa? Ahadun. Berarti ahadun irabnya apa? Pemula, yang mana yang pemula? Ahadun sebagai fa'il pelaku. Yang menemuiku seorang pun. Tidak ada seorang pun yang bertemu denganku. Illa wa asna alal kitabi khairon wa da'ali. Kecuali dia memuji kitab ini dengan kebaikan. Wa da'ali, dan mendoakan bagiku. Kalau da'alahu berarti mendoakan baik. Kalau da'a alaihi berarti mendoakan buruk. Diingat. Doa lahu itu berarti doa baik. Tapi kalau doa alaihi ini doa doa buruk. Jadi kalau minta doa baik jangan ud'u alaiya. Jangan gitu. Jangan doakanlah atasku. Jangan. Itu doa buruk kalau ala. Doa li sama doa ala itu artinya sudah bertentangan. Wada'ali, mendoakan baik kepadaku. Jadi ini beliau terbukti banyak orang yang ketemu dan memuji-muji kitab ini. Fa'kulu lahu, maka aku katakan kepadanya, al-fadlu awalan wa akhiron. Ayo, apa irabnya awalan? Apa irabnya awalan? Bisa dhorof, bisa hal juga bisa. Kalau dijadikan tempat atau dijadikan waktu, ini waktu ini. Maka saya katakan kemuliaan baik di awal maupun di akhir semuanya adalah lillahi subhanahu wa ta'ala, adalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi waffaqa wa a'ana, yang telah memberikan taufik dan menolong. Mana maf'ulnya ini? Disembunyikan supaya umum. Sebenarnya itu yang telah memberikan aku taufik dan telah menolongku gitu. Tapi boleh maf'ul itu disembunyikan supaya umum. Allah yang telah memberikan taufik dan Allah yang menolong. Siapapun. Karena yang menolong itu Allah. Sapa wae sing nolong, sing memberikan taufik itu ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa inni fi hadhihi tab'ati, dan saya dalam cetakan kali ini, qad a'adtu nadhara, a'ada yu'idu, mengulang-ulang, a'ada a'ada a'adu a'adat a'adata a'adna, sampai ditafsir ke bawah sampai a'adtu a'adna, saya mengulang-ulang, a'adtu nadhara fil kitab, saya mengulang-ulang memeriksa, melihat dalam kitab ini. Fatadaraktu katsiran minal akhta, maka aku menjumpai. Tadaraka itu menyusul, aku susul. Ternyata ada gitu loh. Fatadaraktu, maka aku jangkau banyak dari kesalahan-kesalahan. Minal akhto ilmat tebaiyah, di kesalahan-kesalahan yang bersifat kesalahan cetak matbaiyah naat ini. Jadi kita usahakan baca ini sambil diartikan sesuai irobnya, letter leg namanya. Kita artikan secara kaku, gak apa-apa, karena itu untuk belajar nahwu itu harus diartikan letter leg, diartikan kaku. Ini kuncinya bisa ngirob, bisa belajar bahasa Arab itu, pertama itu diartikan secara kaku dulu, letter leg. Nanti kalau sudah mahir baru boleh mengolah terjemah. Kalau masih pemula nggak boleh ngolah-ngolah terjemah, harus diterjemahkan secara kaku dulu. Makanya kalau orang-orang sufi kan, entah itu pemula entah nggak pemula, diterjemahkan secara kaku. Man sopo wangi in sun sopo, nah itu namanya kaku, itu letter leg itu, supaya menekankan kepada muridnya biar bisa i'rab. kesalahan yang sifatnya itu kesalahan kesalah cetak wa ghairiha ataupun salah yang lain, selain kesalahan cetak ya salah ngomong, salah irob dan misalnya wa adhaftu fihi fawaida jammatan, dan saya adhafa yudifu itu saya taruh, saya ikutkan padanya, saya sematkan, adhafa itu saya sematkan, disematkan, ditempelkan pada kitab tersebut beberapa faedah-faedah, fawaid jamak dari faedah, faedatun, faedatani, fawaidu. Dan saya sematkan pada kitab tersebut beberapa faedah yang sebelumnya enggak ada gitu. Jadi ditambahi. Jammatan banyak sekali. Fawaida jammatan. Jammatan irobnya apa? Wa adabtu fihi fawaida jammatan, dan saya sematkan padanya beberapa faedah-faedah yang banyak sekali. Apa irobnya? Na'at. Kalau artinya itu yang, maka na'at. Wa zawaida muhimmatan, dan tambahan-tambahan yang penting. Zawaida jamak dari zaida, zaidatun, sama tadi faidatun, zaidatani zawaidu. Zawaida muhimmatan, takorru, bacanya takorru, ini kenapa ini fi'il apa ini, ayo. Siapa yang tahu? Takorru. Fi'il madi atau amr atau mudhari? Takorru. Ayo jawab yang tahu. Bacanya gimana ini? Wa zawaida muhimmatan. Tukorru atau tukirru atau gimana? Tidak apa-apa, jawab saja. Masa tidak ada yang tahu? Fi'il apa ini? Tak tunggu sampai asar. Aslinya itu tatakorru. Jadi ini fi'il mudhari, aslinya itu tatakorru. Taknya dibuang. Kenapa? Karena ini kalau takorro fi'il madi enggak boleh, harusnya takorrot, karena fa'ilnya itu mu'annas, ain, mata, itu dihukumi mu'annas karena anggota badan yang sifatnya double. Jadi harus takor, fi'ilnya ini harus wanita. Nah, ini berarti harus tatakorru gitu. Muhimmatan takorru biha ainul qari'il karimi, yang menjadi sejuk dengannya mata pembaca yang budiman, yang mulia. Jadi saya tambahi tambahan-tambahan yang penting, yang dengannya pembaca itu merasa seneng, merasa sejuk. Waqad hallaituhu, dan sungguh saya juga telah menghiasinya. Hilyah itu perhiasan. Halla yuhalli, al-muhalla itu yang dihiasi. Dan saya menghiasinya fil hasyiyati, pada catatan kaki. Fil hasyiyah, di hasyiyah itu ya di catatan bawah itu. Bi abyatin, dengan bait-bait. Abyat jamak dari bait. Baitun kalau jamaknya itu buyutun, itu rumah. Tapi kalau baitun jamaknya itu abyatun, maka bait syair. Jangan diartikan rumah. Saya menghiasinya di catatan dengan rumah-rumah. Salah. Tapi dengan bait-bait. Dengan bait-bait syair. Mukhtarotin, yang telah dipilih. Yang terpilih. Munasibatin, yang sesuai. Min nadmi al-allamati syarafiddini Yahya al-Imriti. Dari saya ambilkan, saya hiasi, tak ambilkan dari nadm. Dari bait syair karya nadm. Nadem itu, ya puisi itu namanya nadem. Kata-kata yang di nadem itu lawannya nasr. Kalau nasr itu kata-kata biasa, kata-kata kita ini. Kalau nadem itu kata yang sudah dimod, sudah diatur, itu namanya nadem. Nadem lawan dari nasr. Omongan kita ini namanya apa? Nasr. Kata yang los, kata yang bebas. Kalau nadem enggak bebas, kata yang ketat sekali. Itu makanya dikatakan nadem karena adalah kata yang terkumpulkan, kata yang teratur. Dari syairnya Al-Allamah Syarafuddin Yahya Al-Imriti, dari karya Al-Imam Al-Amriti yang dikenal dalam, kalau orang sufia kenal sekali ini Manduma Al-Imriti, apal mereka. Kita mungkin enggak kenal. Kalau orang-orang sufia ini apal ini Mandumanya Al-Imriti dalam ilmu nahwu. Al-Mutawaffa sanatan, yang meninggal diwafatkan pada tahun. Apa irobnya sanatan? Dorof sanata itu dimana mudof ya, karena mudof. Al-Mutawaffa sanata tis imi atin watis atin wasamanina minal hijroh, bacanya gitu. Alal muqaddimatil ajurumiyati, mandumahnya Al-Imam Al-Imriti mensyarah atau menjelaskan tentang muqaddimah al-ajurumiyah. Walladhi yaqa'u fi mi'ataini wa khamsina baitan, di mana nadamnya Al-Imam Al-Imriti masalah nahwu itu berbentuk yaqa'u, terletak menjadi fi mi'ataini 250 bait syair. Wa min nadmil allamati Muhammad ibn Ayyih ibn Abih At-Tuwati Al-Qallawi Asy-Syangkiti Al-Mutawaffa sanata alfin wa mi'atin wa sittina minal hijro. Dan juga saya hiasi dengan baitnya Muhammad ibn ini Abih At-Tuwati Al-Qallawi. Alam siapa ini? Belum sempat tak cari tadi. Wasamma nadmahu, dan beliau menamai puisinya ini bi mandumati abdi rabbihi syangkiti, manduma abdi abidi rabbihi asyangkiti, abidi rabbi hamba Tuhannya asyangkiti. Al-Muqaddimah al-Jurumiyah ini juga menjelaskan tentang Muqaddimah Jurumiyah. Pokoknya Jurumiyah itu kitab paling fenomenal dalam ilmu nahwu, ya ini Jurumiyah. Enggak ada kitab dalam ilmu nahwu yang lebih banyak syarahnya. Enggak ada yang lebih terkenal, enggak ada yang lebih banyak penjelasannya daripada Jurumiyah. Semua orang, hampir semua orang yang belajar nahwu pasti membahas tentang Jurumiyah. Walladhi yaqa'u fi mi'atin wa arba'atin wa khamsina baitan. Berapa ini berarti? Mi'atin wa arba'atin wa khamsina baitan. Berapa ini bilangannya? Berapa? Yang keras. 145 ya. 145 atau 54? 54 bait, 154 bait. Wa hadzabtu minhu ba'dal asya, dan aku hapus dari kitab tadi beberapa perkara. Allati qad yas'ubu, sa'uba yas'ubu, menjadi sulit. Allati qad yas'ubu. Ingat ya, kalau fi'il mudhari, kalau yang kalau fi'il madhi, kalau yang ain fi'ilnya itu dhamma, maka itu lazim menjadi dengan dirinya sendiri itu. Fa'ula menjadi dikerjakan. Allati qad yas'ubu fahmuha, di mana perkara-perkara yang saya hapus tadi terkadang sulit difahami, sulit pemahamannya. Ala kathirin minatullah, bagi kebanyakan dari penuntut ilmu. Mithlu qawlina li ghairi amilin, min ta'rifil bina wa nahwi dzalik, seperti dulu ucapan kami li ghairi amilin, perubahan tetapnya karena selain amil, mabni itu tetapnya itu bukan karena amil. Li ghairi amil. Nah ini kadang orang tuh enggak paham, kerepotan memahami ucapan li ghairi amilin ini. Min ta'rifil bina, dari definisi mabni. Jadi kami sembunyikan saja, kami hapus saja biar enggak bikin orang bingung. Ini yang perlu diperhatikan kalau mau nulis kitab itu, tujuan utamanya itu yang penting. Atau kalau mau ngajar, atau kalau mau nulis kitab, atau kalau mau menyebar dakwah, pokoknya kalau mau menerangkan apa-apa kepada orang lain itu, tujuan utamanya yang paling penting orang lain itu jadi mudeng. Jangan karena kelihatan gaya, kelihatan biar kelihatan kitabnya tebel, biar kata-katanya bagus tapi sulit dipahami. Yang penting itu tujuannya kita itu memudahkan bagi orang lain. Maka ini disembunyikan dan dihapus oleh musonif. Wanah widalik, dan juga yang semisal dengan itu. Ini ada catatan kaki juga, kita baca juga. Jadi intinya pada cetakan kali ini, kalau cetakan yang paling terakhir itu jelas cetakan yang paling bagus. Karena apa? Karena sudah direvisi dan dirubah, diperbaiki oleh penulisnya. Lihat, ini ada faedah. Faedah dalam catatan kaki nomor 1 itu, walana fiha idotun wa ibrotun. Pada faedah ini kita memiliki pelajaran dan juga renungan. Ido, wejangan, dan juga pelajaran. Yang namanya orang nulis kitab itu kadang ya dihapus, besoknya lagi ditetapkan, dirubah, ditambah, gitu. Qala Ma'mar ibn Rashid, berkata Ma'mar ibn Rashid, lau uridol kitabu mi'ata marrotin, maka dayaslamu min an yakuna fihi sakotun au qala khotoun. Seandainya sebuah buku itu diperiksa, urido, dilihat, diperlihatkan, diperiksa selama sebanyak 100 kali, itu enggak mungkin, hampir tidak selamat dari salah. Jadi sampean kalau nulis tulisan, sampean baca, sampean periksa 100 kali, engko lak sik kurang wae. Ana sing ditambah, oh iki kok kurang apik, dirubah maneh. Sisok diperiksa maneh, oh iki ternyata gak apik maneh. Dirubah-rubah terus gitu. Itulah tulisan manusia, itulah karya manusia. Pasti ada cacat dan ada kurang. Walaupun diperiksa 100 kali, engko lak sik ana wae sing keliru. Ada saja yang keliru. Karena itu kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Muzani, itu yang benar Muzani. Ini kata musannif sendiri, tadi saya dengarkan kajiannya, yang benar katanya itu Muzani, bukan Mizi. Tilmidhu Syafi'i rahimahullah, berkata Muzani, muridnya Syafi'i, lau urida kitabun sabi'ina marrotan lau jidafi khotoun. Seandainya suatu kitab itu diperlihatkan sebanyak 70 kali, pasti akan didapati padanya satu kesalahan, beberapa kesalahan. Aballahu an yakuna kitabun sahihan ghairu kitabihi. Allah itu enggan ada satu kitab yang benar-benar sahih kecuali hanya Al-Qur'an. Sing gak ono salah iblas ya mu Al-Qur'an to. Selainnya dari kitab manusia pasti ada salah, gak ada yang selamat dari kesalahan. Tulisane sapa wae. Ini. Di bawahnya itu juga sama faedah tentang masalah ini. Waqad ba'al qadi al-fadilu. Kalau catatan kaki ini kita baca cepat ya, karena nanti kalau dibaca lama juga kelamaan. Waqad ba'al qadi al-fadilu Abdul Rahim Ibnu Ali Al-Bisani al-Mulaqab bi Ustadzil Bulagha'i al-Mutawaffa sanata 596 ilal Imad al-Asfahani risalatan ya'tadiru ilaihi min kalamin istadrakahu alaihi inni ra'aitu annahu la yaktubu insanun kitaban fi yaumihi illa qala fi ghadi. Saya melihat enggak ada seorang pun yang menulis kitab pada hari itu, kecuali besoknya pasti bilang lauhuyira hadza lakana hasan. Oh, ini seandainya kalau dirubah nampaknya lebih bagus. Walau zida hadza lakana yustahsan. Kalau ini ditambahi nampaknya lebih bagus lagi. Walau quddima hadza lakana afdal. Kalau seandainya ini didahulukan, kata ini didahulukan dari kata ini kayaknya lebih afdal. Gitu. Dan kalau sampai nanti jadi penulis pasti tahu ini. Ternyata ya dikoreksi lagi, kurang lagi, dikoreksi lagi, salah lagi, dikoreksi lagi, tambahi lagi, gitu. Ini tentang catatan kaki itu. Adapun lanjutannya ini hilang karena tadi saya cuma pakai foto ini. Belum ada kitabnya. Baik, kita kembali ke matan, ke atas. Wallah hal karima. Apa irobnya Allah hal karima? Kenapa kok mansub? Maf'ul bi didahulu, didahulukan. Wallah hal karima as'alu, hanya kepada Allah lah. Nah itu, kalau mengartikan sesuatu yang asalnya itu di belakang ditaruh depan, berarti ada makna yang dimaukan. Seperti di sini berarti berfaedah apa? Hanya gitu, hanya kepada Allah yang Maha Mulia aku memohon. As'alu an yataqabbalana an yataqabbala minna hadzal amala. Aku memohon hanya kepada Allah, aku memohon supaya ayat taqabbala maf'ul bi kedua. Supaya menerima dari kami amalan kita ini. Menerima dari kita seluruh amal ini. Wan yujannibana fihi al-khalala wazzalala, dan menjauhkan kita dalam tulisan tersebut, dalam amalan tersebut, al-khalal, cacat, wazzalal, dan kekurangan. Jadi kita meminta dalam segala gerak-gerik amalan kita supaya yang cacat itu dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu dalam kita mendidik anak kita, entah kita itu dalam bermuamalah dengan suami dan istri kita, entah kita itu di dalam menulis, dalam berceramah, dalam semuanya, dalam amalan kita, semoga Allah menjauhkan kita dari kesalahan dan cacat. Innahu ala kulli syai'in qadirun. Sungguhnya Allah mampu atas segala sesuatu. Wabil ijabati jadirun, dan dengan mengkabulkan itu, jadir itu apa? Jadir itu sangat diharapkan, itu namanya jadir. Jadir itu artinya sangat diharapkan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir dari semua ucapan ini adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Wasallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin, dan semoga Allah shalawat serta salam, dan Allah memberkahi, semoga Allah mengirimkan solawat dan salam, dan juga memberkahi kepada Nabi kita Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarganya wa sahbihi, dan para sahabatnya ajmain seluruhnya. Kata bahu ditulis oleh Abu Abdullah Ahmad bin Thabit al-Wusabi An-Nakidi al-Ja'di Bitarikh 18 as-samin asyar, bacanya gitu, bitarikh as-samin asyar, jangan 18, karena ini pada tanggal yang ke-18 gitu, bukan tanggal 18. Asyar as-salis, bulan yang ketiga, yaitu bulan apa? Bulan ketiga dari bulan Hijriah itu apa? Muharram, terus apa bulan yang ketiga? Bulan yang kedua apa? Jumadil awal atau Rabiul awal? Al-am alaf alfin wa arba'imi'atin wa thalathina minal hijrah. Ini ditulis pada tahun 1430, berarti berapa tahun dengan sekarang? 11 tahun yang lalu. Dan ini 11 tahun yang lalu. Insya Allah nanti mukaddimah tab'ah yang pertama. Jadi kan catatan kedua. Terus ini catatan mukaddimah cetakan pertama. Berarti ini duluan mana ini tulisannya ini? Sama halaman ketujuh itu. Pendahuluan cetakan pertama sama pendahuluan cetakan kedua. Itu duluan mana? Duluan cetakan pertama, tapi di dalam urutan kitabnya duluan cetakan kedua. Pada dasarnya duluan cetakan pertama nulisnya. Yang jelas itu tadi sebagai pembukaan kita untuk pelajaran ini, dan semoga bisa bermanfaat dan berfaedah. Nanti sambil banyak-banyak latihan dibaca itu ya, dipersiapkan tuh bacanya. Nanti tak tanya irobnya, tak tanya sorofnya, dibaca semua itu harus benar dalam baca, nggak boleh salah satu pun. Usahakan kalau baca itu benar-benar benar semuanya. Kalau masalah sorof itu mungkin masih agak luas ya, salah dalam masalah sorof, salah dalam masalah awal harokat atau tengahnya, ini luas. Kenapa? Karena kadang bahasa Arab itu punya beberapa sorof, bisa dibaca bughya, bisa dibaca bighya dan macam-macam. Tapi kalau nahwu nggak ada, nahwu nggak ada bahasa yang membedakan ini dibaca rofa atau nasab. Enggak, kalau memang waktunya nasab ya harus nasab, kalau waktunya jer ya harus jer, waktunya rofa ya harus rofa. Paham bedanya nahwu sama sorof? Kalau sorof terkadang bisa dibaca dua, bidom mobil fatah gitu kadang. Tapi kalau nahwu enggak ada. Kalau waktunya jadwalnya rofa ya harus rofa, jadwalnya jer ya harus jer gitu. Kecuali beberapa kata yang memiliki beberapa pandangan irob yang diperselisihkan, nah ini lain lagi. Semoga ini bisa berfaedah bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.